Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada hadis yang kedua pada bab albir wasilah, perbuatan baik dan menyambung silaturahim. Kita ulangi sedikit. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimin, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul, tidak akan masuk surga qati', sang pemutus. Apa maksudnya? Maksudnya qati' ar-rahim, pemutus silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim ini dinaskan oleh Nabi, dia tidak akan masuk surga. Taib. Ini ancaman yang besar. Sehingga yang seperti ini diberikan sebuah definisi pengertian oleh para ulama, setiap dosa yang mendapatkan ancaman maka dia termasuk kabair, termasuk dosa besar. Jadi memutuskan silaturahim termasuk al-kabair, dosa besar. Taib. Demikian pula sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu beberapa pernyataan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Imam As-Sunani rahimahullah tentang siapakah ar-rahim yang wajib untuk kita sambung kekerabatannya. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya rahim itu adalah setiap orang yang kita dilarang untuk menikah dengannya, itu rahim. Ini maknanya lebih sempit dari makna-makna yang lain. Sebagian mereka mengatakan yang diinginkan dengan rahim setiap orang yang menerima warisan dari kita. Ya, sebagian mereka mengatakan adalah orang-orang yang masih ada hubungan waris dengan kita. Sebagian yang lain mengatakan baik yang waris atau yang bukan waris, maka dia adalah rahim yang kita diwajibkan untuk menyambung kekerabatan dengan mereka. Ala kulli hal, selama itu kerabat kita, bahkan kalau itu bukan keluarga kita, dia dekat dengan kita, dia saudara-saudara kita, dia ikhwan-ikhwan kita, sambung dengan mereka. Ya, silaturahim menyambung kekerabatan tidak hanya dengan sanak kerabat kita, tetapi juga terhadap kaum muslimin secara umumnya. Kenapa? Karena al-muslim, al-muslim, seorang muslim, saudara bagi yang lainnya. Nah, jangan sampai kita ini hanya terbatasi pemahaman rahim dengan kerabat kita. Kalau kerabat kita, kita sambung. Tetapi kalau bukan kerabat kita, maka masa bodoh. Maka ini salah. Kenapa? Karena muslim, akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Dan bahkan persaudaraan dalam din itu bermanfaat. di dunia wal akhirah, di dunia ini ya, terlebih nanti di akhirat, di saat hubungan kekerabatan nasab itu terputus, tetapi kalau nasab dengan agama itu tidak akan terputus. Nah, ancaman-ancaman bagi pemutus silaturahim tidak hanya yang disebutkan di sini, tidak hanya dia masuk surga, tetapi amalannya pun juga tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keduanya ini ya berdamai, berbaik-baikan. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, thumma silaturrahimi kama qala al-qadhi Iyad rahimahullah. Kemudian silaturrahim itu sebagaimana yang disampaikan oleh qadhi Iyad rahimahullah, darajatun ba'duha arfa min ba'din, sebagiannya lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Wa adnaha tarkul muhajarah wasilatuha bil kalam walau bisalam. Yang paling kecilnya dari silaturrahim menyambung kekerabatan adalah tidak menghajarnya. Tarkul muhajarah, tidak meninggalkannya. Baik, apalagi hanya sekedar permasalahan-permasalahan sepele, permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawiyah. Kalaupun kita jengkel, kita kesal sesaat saja, batasi ruang itu, jangan sampai berlanjut. Kalau itu masalahnya dunia. Tetapi kalau masalahnya din, masalahnya agama, berlanjut sampai mati, kita berlepas diri dari mereka. Ya. Walaupun tetap hak-haknya kita tunaikan. Ya, hak-haknya kita tunaikan, kewajiban kita tunaikan, seperti itu. Tetapi kalau masalah meninggalkan mereka, maka sampai mati harus ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena ya, kekerabatan dengan mereka, sanad sambung dengan mereka, nasab mereka tidak akan ya langgeng di akhirat tapi terputus. Taib. Tetapi kalau masalahnya duniawiyah, maka kalaupun kita misalkan memang jengkel, kesel, marah, memang itu wajar, itu sifat kita dan itu manusiawi. Orang disakiti enggak marah bukan manusiawi tentunya. Dia ada kelainan. Tetapi kalau orang disakiti kemudian dia jengkel emosi, ini wajar, tetapi batas yang wajar emosinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi 3 hari 3 malam. Seseorang itu jika dibuat jengkel oleh orang lain, memang serentak saat itu dia akan emosi, tapi biasanya akan hilang dengan jarak 3 hari 3 malam itu. Sehingga dibatasi emosinya itu supaya meluap, supaya hilang 3 hari 3 malam. Setelah itu tidak boleh. Naam. Ya, la tahjuru akhakum fawqa thalat, kata Nabi. Jangan engkau hajar, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau bersengketa dengan saudaramu ya, melebihi 3 hari 3 malam. Ini sudah syaitan ya, yang masuk dan akan merusak mereka. Nah, tetapi kalaupun harus ya, yang namanya manusiawi, sifat-sifat manusiawi, labas. Nah, tetapi kalau masalahnya masalah din, agama, ini bahkan sampai mati berlanjut. Tetapi kalau masalahnya duniawi, kita dibatasi karena memang kita memiliki sifat-sifat itu, tetapi jangan sampai melebihi 3 hari 3 malam. Karena biasa seorang itu kalau marah ya, dan dia bisa mengendalikan amarahnya, 3 hari itu sudah selesai, sudah tidak ada rasa lagi. Nah, itu diantara bimbingan beliau. Wasilatuha bil kalam, dan paling minimnya diantara menyambung silaturahim itu ya dengan ucapan, dengan tegur sapa. Naam, walau bisalam, walaupun hanya sekedar dengan salam, assalamualaikum. Taib, kita kunjungi sanak kerabat kita. Taib. Dan wasilahnya juga sudah banyak sekarang ya, dengan media-media yang ada. Wa yakhtalifu dhalika biikhtilafil qudrati wal hajati. Yang demikian tentunya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Faminha wajibun wa minha mustahab, falawa salabatus silah walam yasil ghayatuha lam yusamma qati'an. Sebagian dari silah itu hukumnya wajib, jika sampai dianggap akan memutuskan silaturahim, seperti yang kita contohkan kemarin, misalkan kita pulang hari raya, itu kita tinggal di sebuah komunitas penduduk masyarakat yang menganggap bahwasanya pulang lebaran itu adalah sebagai bentuk berbakti pada orang tua. ya maka di saat itu kita wajib untuk pulang. Tetapi kalau sebagian penduduk mengatakan bahwasanya pulang ketika Idul Fitri itu adalah biasa-biasa saja, maka mustahab kita pulang. Dan ini sebagian dari penduduk kita, sebagian dari masyarakat kita, Lebaran kalau tidak pulang dianggap sebagai qati'ur rahim, pemutus silaturahim, tidak berbakti sama orang tua dan lain sebagainya. Maka di saat ini wajib hukumnya untuk pulang. Baik. Tetapi kalau tidak, ya tidak, mustahab saja. Dan pulang pada yaumul aid itu bukan termasuk diantara perkara yang mubtada'ah, yang mubtada'ah yang diada-adakan, bukan, tetapi perkara yang maksudnya kepada silaturrahim ini tadi. Ya, maksudnya ke dalam apa? Bab silaturrahim. Ya, tentunya kita hindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i, kita jaga seminimalis mungkin. Naam. Dan tentunya seseorang jika sudah menunaikan hal-hal ini, walaupun sebagian saja, maka dia tidak disebut dengan pemutus silaturahim, karena sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Walau qasura amma yaqdir alaihi, walaupun tentunya dia mengurangi dari apa yang dia mampu untuk dia berikan, dia lakukan, istilahnya dia tidak apa bisa sepenuhnya melakukannya. Jadi sebagian dari silaturahim tadi dia sudah lakukan, maka cukuplah dia disebut dengan wasil, orang yang menyambung. Wa qala al-Qurtubi ar-rahim allati tusalu amatun wa khasatun fal amatu rahimuddin. Berkata Imam Qurtubi bahwasanya rahim, silaturahim dan diinginkan dengan rahim, kerabat itu adalah yang harus kita sambung baik secara umum maupun secara khusus. Adapun kerabat secara umum, secara makna umum adalah rahimuddin, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seagama. Ini rahimita secara umum. Watajibu silatuha bitawadud wa tanasuh wal adal wal insaf wal qiyam bihuquqil wajibati wal mustahabbah. Wajib untuk menyambungnya dengan saling tawadud, menunjukkan kasih sayang, wa tanasuh saling menasihati, ya, dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang mudah diterima, wal adal berbuat adil, wal insaf bijaksana, wal qiyam bilhuquqil wajibah melaksanakan hak-hak yang wajib, wal mustahabah dan yang sunnah-sunnah. Ya, hak-haknya apa dia kepada muslim yang wajib, diantaranya kalau berjumpa salam, kalau sakit ditengok, kalau dia bersin dan membaca alhamdulillah maka kita ucapkan yarhamukallah. Ya, kalau dia mati kita ikuti jenazahnya, kalau diundang maka kita penuhi undangannya. Ini yang wajib. Ya, yang mustahabah yang lebih dari itu. Taib. Warahimul khasa, adapun rahim khusus, tazidu bin nafaqah, seperti kerabat-kerabat kita, sanak kerabat kita, adik kita, keluarga kita, maka ini dilebihkan dari yang di atas. Tidak hanya kita kunjungi, tidak hanya kita ya datangi, tidak hanya kita ajak apa namanya berbicara, tetapi ditambahkan dari itu dengan nafkah. Kita berikan nafkah mereka jika kita memilikinya. Terlebih kalau itu adalah alal qarib. Ya, nafkah alal qarib itu kalau itu keluarga kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, kita berikan nafkah. Tafaqqud itu merasa kehilangan, menanyakan keadaannya, bagaimana keadaanmu? Ya, bagaimana apa yang kamu butuhkan? Ditanyakan keperluan-keperluannya, kebutuhan-kebutuhannya. Ya, jangan sampai kita misalkan sebagai keluar apa kepala rumah tangga ini sama sekali enggak pengin tahu kemauan mereka, enggak mau tahu keadaan mereka, pokoknya terserah. Jangan. Taib. Yang seperti ini enggak boleh. Yang seperti ini apa tidak boleh. Ya, kenapa? Ancaman dayuth, seorang pemimpin keluarga yang tidak mau tahu keadaan keluarganya, tidak ada kecemburuan dengan keluarganya dari yang maksiat-maksiat, yang haram-haram, maka dikatakan dayus, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu dalam agama, dan dayus ini tidak akan masuk jannah. Taib. Wataqaful anzalatihi, dan berusaha melalaikan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, ya. Kadang kita punya anak atau punya istri, mereka punya kebiasaan yang buruk. Kita berusaha lalaikan, jangan diingat-ingat terus. Tidak perlu catat-catat. Ya, jam sekian, tanggal ini dia melakukan ini, dibukukan. Ya, kemudian besok lagi jam sekian, tanggal ini, detik ini dibukukan. Taib. Yang seperti tidak pantas. Ya, taib. Kenapa? Karena hanya akan mengulang luka. Dibaca lagi, teringat lagi luka lamanya. Tidak akan hilang-hilang. Maka dibutuhkan taghaful an zallatihi. Taghaful ini berusaha melalaikan. Ya. Dan berusaha untuk melupakan kejelekan-kejelekan itu. Karena kejelekan itu adalah di antara apinya setan. Ya, coba kalau kita sudah lupa, tiba-tiba buka buku catatan kita, misalkan diari kita, waduh ini dulu kayak gini, muncul lagi luka lama tadi. Ya, muncul lagi emosi tadi, muncul lagi kejelekan tadi. Taghaful. Ya, melalaikan dan ya, saling melalaikan tentunya dari kesalahan-kesalahan yang ada. Baik, karena yang namanya manusia tidak mungkin sempurna, pasti saja. Ya. Baik, persengketaan terjadi dan itu wajar. Hal ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian atas yang lain itu fitnah. Maka hendaknya kalian sabar. Ya, dengan cara apa? Sabar tadi supaya diperoleh dengan taghaful, melalaikan, melupakan. Wa qala Ibnu Abi Hamzah, al-ma'na al-jami' isalu ma amkan minal khair wa daf'u ma amkan minasyarr bihasabi at-taqah. Berkata Ibnu Abi Hamzah mendefinisikan masalah silaturahim itu seperti apa? Beliau mengatakan bahwa silaturahim, makna yang mengumpulkan dari silaturahim adalah isolu, menyampaikan, menyambungkan, ma'amkan minal khair, apa yang memungkinkan dari kebaikan. Jadi apa yang kita miliki dari kebaikan-kebaikan ini berusaha untuk kita sampaikan kepada mereka semampu mungkin. Ya, kita bisa menyampaikan kebaikan hanya dengan ucapan, sampaikan. Ya, kita bisa menyampaikan kebaikan hanya sekedar nasihat, sampaikan. Ya, isalu ma'amkan minal khair, menyambung, menyampaikan apa yang menginginkan dari kebaikan ini. Atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Ya, menahan semampu mungkin dari kejelekan ini untuk tersampainya kepada mereka. Ya, menahan semampu mungkin dari kejelekan ini tersampaikannya kepada mereka. Jadi berusaha menyampaikan yang baik semampu kita, berusaha menahan yang jelek semampu kita. Taib, ini silaturahim. Wa hadza fi haqqil mu'minin. Ini pada haknya orang-orang mukmin. Wa ammal kufar wal fusaq fatajibul muqata'ah lahum idza lam tanfa' al mau'idah. Adapun orang kafir, orang fasik, maka wajib untuk diputus. Jika tidak ada manfaat nasihat. Jika nasihat tadi enggak bermanfaat. Jadi kata beliau, jika hubungannya dengan orang mukmin, maka yang diinginkan dengan silaturahim adalah menyambungkan semampu mungkin dari kebaikan-kebaikan dan menahan semampu mungkin dari kejelekan-kejelekan. Ini kalau sesama kaum mukminin. Apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka dari kebaikan, sampaikan. Tadi dengan ucapan, dengan tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Demikian pula dari kejelekan ucapan kita, dari kejelekan pemikiran kita, dari kejelekan tenaga kita, atau dari kejelekan harta kita. Karena harta pun seorang yang memilikinya itu ada yang muwafaq, ada yang ghairu muwafaq. Ada orang yang diberikan harta, dia muwafaq, diberikan taufik oleh Allah, sehingga setiap kali keluar hartanya pasti dalam kebaikan. Ya. Taib, dia kaya dan muwafaq, diberikan taufik. Setiap apa yang keluar harta bendanya pasti dalam kebaikan. Sehingga Rasul mengatakan, nikmatun malin soleh fi rajulin soleh. Sebaik-baik harta yang soleh itu jika dipegang oleh orang yang soleh. Ya. Senantiasa keluarnya pun yang soleh-soleh. Ya. Berbeda dengan yang jelek. Wa nikmatun. Ya. Wa sebaliknya, sejelek-jelek harta itu jika dipegang oleh seseorang yang tidak soleh, setiap keluar pasti jelek. Ya. Dia menyumbang tempat-tempat untuk maksiat, dia pakai untuk bermaksiat, dia pakai untuk menolong maksiat. Nah, ini sebisa mungkin untuk kaum mukminin ditahan. Taib. Tetapi kalau haknya orang kafir, orang fasik, kita mendengar orang kafir, orang fasik. Ya, apa bedanya orang kafir dan orang fasik? Kalau kafir itu orang yang keluar dari Islam, atau orang yang bukan Islam itu kafir. Tapi orang-orang fusak itu terkadang dia Muslim, terkadang dia adalah orang yang beragama Islam, tetapi dia tidak, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan. Sebagian para ulama mendefinisikan kalimat al-fisqu atau fasik atau fusak adalah khuruju anit ta'ah, orang-orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia salat tapi dia tidak salat, berarti dia fasik. Allah perintahkan dia berpuasa tapi dia tidak mau berpuasa, dia fasik tapi muslim. Dan kefasikannya ini pada satu keadaan tingkat tertentu akan menjatuhkan dia ke dalam apa? Kekufuran, seperti dia meninggalkan salat dengan sengaja, ya, tidak meyakini kewajibannya, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Dia meninggalkan zakat, meyakini zakat itu tidak wajib, ya, maka dia akan terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, untuk mereka-mereka orang itu wajib untuk diputus jika tidak bermanfaat nasihat. Memutus silaturahim di sini maksudnya apa? Ya, bukan berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita. Misal orang tua kita kafir, kita muslim, apakah kemudian belas-belasan kita ketemu dia, kita melengos, dia datang kita tinggalkan, ya, kita sebagai anaknya sudah enggak, sama sekali enggak memperhatikan mereka? Tidak. Tetapi tunaikanlah engkau sebagai anak dan mereka sebagai ibu, sebatas itu saja. Kita anak, mereka ibu. Nyuruh kita, kita taati. Itu. Nah, mereka datang ke rumah kita, kita jamu, ya, kita hormati. Naam, kita muliakan. Kenapa? Walaupun dia kafir, hak kita sebagai anaknya, kita muliakan mereka. Bukan kemudian kita hinakan, kita, ya, rendahkan. Tidak. Ya, kita berikan sesuai dengan hak-haknya. Kita anaknya, dia ibunya. Tunaikan, kita sebagai anak dan dia sebagai ibu, walaupun kafir. Tetapi kita putus. Ya. Kenapa? Karena nasab kita sudah putus dengan orang tua kita yang kafir tadi. Secara agama nasab kita dengan sudah putus. Nasab kita sudah putus. Dalilnya apa? Naam, ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah di saat anaknya tidak mau ikut naik kapal di saat banjir bah bandang dan dia bermaksiat kepada Allah, maka Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, kenapa anakku tidak engkau selamatkan? Bukankah dia min ahli, termasuk daripada keluargaku, anakku itu lah. Innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa dia kafir?" Ini dari sisi agama. Taib. Wakhtalafal ulama aidan bi ayyi syai'in tahsulil qati'ah lirrahim. Ulama berselisih. Memutus silaturahim itu terjadi dengan tindakan seperti apa? Faqala Zainul Iraqi, berkata Az-Zain Al-Iraqi dari Irak, takunu bil isaati ila rahim. Memutuskan silaturahim itu kadang terjadi dengan perbuatan jelek kepada kerabat. Perbuatan jelek ini, isaah itu suatu istilah, ya, umum, perbuatan jelek apapun. Bentuknya tadi tindakan, ucapan dan lain sebagainya. Wa qala ghairuh takunu bitarkil ihsan. Sebagian mengatakan tidak berbuat baik kepada mereka, Li'anal ahadith amiratun bisilati wa nahiyatun anit qati'ah. Kenapa hadis merintahkan kita untuk menyambung silaturahim dan melarang untuk memutus silaturahim? Fala wasitata bainahuma, tidak ada wasitah, ya, perantara di antara keduanya. Wasilatu nau'un minal ihsan kama fassaraha bidzalika ghairu wahid. Menyambung silaturahim termasuk bagian dari berbuat baik. Terkadang seseorang itu luluh hatinya itu karena sering dibaiki, diziarahi, apalagi keluarga kita, terlebih kita yang sudah menisbatkan diri ke dalam sebuah agama, dengan ke dalam sebuah apa namanya syariat, menisbatkan diri kita ke dalam syariat yang tentunya akan dipandang lebih dari yang lain, maka ketika kita bergerak dan berbuat maka akan mendapatkan nilai khusus dari mereka. Semakin kita berbuat baik kepada mereka, maka keberadaan diri kita akan semakin diterima oleh mereka. Ya, jangan sampai mungkin diri kita yang sudah semakin jauh mempelajari sunnah-sunnah justru malah bermuamalah dengan orang yang awam, justru malah ya, berbalik kurang bagus. Tapi justru ketika diri kita sudah semakin bagus, itu akan dirasakan sejuk oleh orang-orang yang sekeliling kita. Dimanapun kita berada, mereka bisa merasakan manfaat diri kita. Bukan sebaliknya, dimanapun kita berada malah bikin resah manusia. Nah, tapi bikin sejuk mereka, membuat kemudahan-kemudahan untuk mereka, dimudahkan. Kenapa? Kita muamalahnya bukan dengan orang yang siap tanding, tapi orang yang lemah, belum siap bertanding. Maka kita sikapi dengan yang baik-baik. Seperti itu. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam diutus bukan untuk memberatkan manusia. Innama bu'ithu ya muyassarin. Aku ini diutus untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Walam yub'ath mu'assirin, dan aku tidak diutus untuk memberikan keberatan-keberatan pada manusia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga manusia siapapun mereka akan merasakan kenikmatan, kesejukan. Sebagaimana sebuah syair dari para ulama yang ma'ruf, yaitu Tustabadul qulub biman yuhsinu ilaiha, hati itu akan diperbudak dengan seseorang yang suka berbuat baik kepadanya. Jadi hati itu akan tunduk dengan orang yang suka berbuat baik padanya. Baik. Wal qati'ah diddiha wa hiya tarkul ihsan, adapun memutus berarti lawannya yaitu meninggalkan perbuatan baik. Wa amma ma akhrajahu Tirmidzi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari ucapan Nabi, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil idza qata'at rahimahu wa shalah. Penyambung silaturahim itu bukan orang yang suka memberi, tidak hanya sekedar orang yang kalau diberi beri, diberi beri, diberi sekian mengembalikan sekian. Tidak hanya itu, tidak hanya mukafik. Tetapi apa? Orang yang hakikatnya wasil, menyambung silaturahim itu adalah seseorang yang ketika diputus tali kerabatnya dia sambung, dia ikat kembali. Ya. Misalkan ada salah satu kerabat kita, kakak kita atau siapa, paman-paman kita, bibi-bibi kita benci dengan kita, ya. Berarti kan mereka putus silaturahim dengan kita. Kita sambung, kita ikat kembali, kita ziarahi. Ya, berusaha untuk kita berikan apa yang misalkan bisa menarik hatinya, berikan hadiah-hadiah. Ya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan tahadau tahabau, saling memberilah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya, ziarah ke temannya, entah bawakan walaupun mangga satu, nemu di jalan di kantong ini ada mangga, senang orang itu. Ya. Jangan diremehkan, walau ya antal qahaka bi wajhin talik. Jangan kau remehkan. La tahqiranna min ma'rufin syai'an walau antal qahaka bi wajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan itu sekecil apapun, walaupun sekedar engkau bermuka ceria di hadapan saudaramu. Nah, kalau tidak punya sama sekali, jangan punya tapi kalau ketemu senyum-senyum aja. Orang kan ini punya tapi kok cuma senyuman terus. Kalau misalkan ini bukan berarti suruh, misalkan betul-betul kita enggak ada yang kita berikan cuma senyum, berikan senyumanmu itu cukup. Nah, itu maksudnya. Jadi wasil yang hakiki itu orang yang diputuskan rahimnya kemudian dia berusaha sambung. Taib. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif al-imam Sunani, la yalzam min nafyil wasli thubutul qat'i, tidak mengharuskan menafikan sambung itu tetapnya pemutusan. Enggak nyambung. Misalkan kita ngomong enggak nyambung, itu bukan maknanya putus ya. Jadi ucapan enggak nyambung itu enggak mengharuskan sesuatu tadi putus. Seperti itu. Fahum salatu darajat. Mereka-mereka yang dikategorikan dalam permasalahan silaturahim itu ada tiga. Yang pertama wasil, penyambung. Orang itu kalau nyambung kan berarti sesuatu yang putus dia sambung. Ya. Orang enggak dikatakan menyambung kalau yang tadinya sudah nyambung cuma dia ikat, itu enggak nyambung. Tetapi hakikat orang yang wasil, orang yang nyambung itu yang tadinya putus dia ambil kembali ujung-ujungnya, dia jadikan satu kemudian dia ikat. Berarti dia menyambung tali satu dengan tali yang lain. Itulah yang dikatakan apa wasil. Demikian juga silaturrahim, dikatakan wasilurrahim, penyambung silaturrahim, itu berarti apa? Ketika diputuskan rahimnya oleh salah satu dari kerabatnya berusaha untuk dia sambung kembali. Seperti itu. Entah nanti ternyata dia mau disambung atau tidak, intinya dari diri kita adalah menyambung. Seperti itu. Wa mukafi, sebagian mukafi itu sekedar membalas. Kalau dikasih ya mengembalikan. Kalau enggak dikasih ya enggak mengembalikan, orang enggak dikasih kok. Itu bukan dikatakan wasil. Bukan dikatakan apa? Wasil. Dan manusia pada zaman kita ini ya disebut bukan dengan wasil tapi disebut mukafik saja. Ya, kalau dikunjungi ya gantian mengunjungi. Kalau enggak dikunjungi ya blas. Enggak mau mengunjungi. Ngapain dia enggak pernah kesini kok ngunjungin? Itu kalau pada zaman kita. Jadi dikatakan wasil bukan tapi mukafik saja. Nah, yang ketiga qati, pemutus. Al-wasil kata beliau, huwallazi yatafaddalu wa la yatafaddalu alaihi. Ya, wasil itu yatafaddal, orang yang mempersilahkan. Ibaratnya gampangnya orang yang mempersilahkan siapapun dan tidak dipersilahkan padanya. Dia enggak dipersilahkan tetapi dia mempersilahkan. Ya. Baik. Intinya dia membukakan pintu walaupun dia enggak dibukakan pintu. Pintu rumahnya terbuka bagi siapapun walaupun orang lain menutup pintunya dari dirinya. Dari dirinya. Itulah al-wasil. Wal mukafi walladzi la yazidu fil i'ta 'ala ma ya'khudhuh. Adapun mukafi, orang yang la yazid fil i'ta, tidak akan menambahkan pemberian 'ala ma ya'khudhuh, dari apa yang dia ambil. Dia dapat sekilo ya dikeluarkan sekilo. Dia dapat segram dikeluarkan segram. Itu mukafi. Dan ini juga termasuk sunnah, daripada sunnah. Jika ada orang yang memberi kita sesuatu, maka fakafi'u, balaslah sesuai dengan apa yang dia beri tadi. Man ata alaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang memberimu sebuah kebaikan, balas kebaikan tadi. Fa'in lam tajid ma kafa'tumu fad'aulahu hatta taro annallaha qad kafa'tumu. Ya, kafau. Jika engkau enggak mendapati sama sekali sesuatu yang bisa engkau balas dengan sesuai pemberiannya, doakan orang yang memberimu tadi sampai engkau lihat Allah telah mencukupinya. Nah, ya, keduanya sunnah semuanya. Wasil juga sunnah, mukafik juga sunnah. Wal qati, adapun qati, alladzi la yatafaddal alaihi wa la yatafaddal. Qati itu orang yang enggak dibukakan pintu, enggak dipersilahkan dan tidak mempersilahkan. Dia sendiri nutup pintu dari orang, orang nutup pintu dari dia. Berarti putus. Qala syarih wabil aula, adapun aula dalam pengertian definisi qati, man yatafaddal alaihi, seseorang yang yatafaddal alaihi, seseorang yang sebenarnya pengin mempersilahkan dia, wala yatafaddal, tapi dia enggak mempersilahkan orang lain. Jadi orang lain mau masuk, dia tidak mau. Jadi orang lain mau meminta gampangannya kebaikan, dia tutup kebaikan tadi. Jika orang lain mau nyambung, dia putus. Nah, annahu qati, itulah yang diinginkan dengan qati. Wa qala al-musannif wa kama taqa'u al-mukafah bisillati minal janibain wa kadzalika taqa'u bil muqata'ah minal janibain. Mukafa'ah, saling membalas, itu terjadi dari dua belah pihak. Demikian juga memutuskan silaturahim terjadi juga dari kedua belah pihak. Faman bada'a fahuwal qati, orang yang memulai itulah yang dikatakan qati. Fa in juziya sumya man jazahu mukafian. Kalau dibalas ya, maka orang yang membalasnya tadi disebut dengan mukafian, orang yang membalas. Ini seputar ya hubungan antar kerabat. Jadi ada yang menyambung, ada yang membalas, ada yang memutus. Kalau menyambung itu berarti yang putus dia sambung, kalau membalas itu sesuai dengan apa yang dia terima dia balas, kalau enggak ya enggak dia balas. Kalau qati ini memutuskan. Wallahu ta'ala alam sawab. Apa itu? Hak kerabat saja. Hak kerabat. Hak kerabat kan itu. Kalau sekedar hak kerabat lah bas ziarah. Nah beda itu hukumnya. Kalau antum bilang diundang dalam rangka, jangan. Antum bisa datang keesokan harinya atau lusa, seperti itu. Mereka masih punya hak dari kita. Hak apa? Keluarga saja. Kalau hak seperti itu jangan. Jangan. Ya, kita nunjukkan barok kita dengan mereka dari sisi apa? Undangan mereka dari keagamaan mereka kita enggak datangi. Tetapi kalau dari sisi keduniaan nasab kita, ya mereka masih keluarga kita. Seperti itu. Sesuai kebutuhan saja. Nah, ini juga datang dari hadis Fatimah. Beliau mengadu kepada Rasul dan bertanya ketika ibunya datang, ya Rasulullah, inna ummi ja'at, afa asilu ummi, ibuku datang, apakah aku boleh menyambung apa kerabat kami karena beliau ibu dan saya anaknya. Kolasil umak, ya, sambung dengan ibumu sesuai dengan hakmu saja, kewajibanmu sebagai anak dan dia sebagai seorang ibu. Selebihnya tidak. Selebihnya tidak. Kita ikut memeriahkan acara Natalannya, tidak. Kita memeriahkan acara keagamaannya juga tidak. Kalau perlu, kalau diundang itu acara Natal, makanan jangan dimakan, ya. Kalau itu sisa, misalkan kita datang itu sisa acara, jangan dimakan. Tapi kalau bukan acara Natalan, acara-acara biasa, ya dimakan, abas. Ya. Nah, makanannya mereka halal. Wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum, wa ta'amukum hilul lahum. Makanan mereka halal buat kalian, makanan kalian buat mereka halal. Kecuali kalau jelas makanan mereka itu dicampuri dengan hal-hal yang diharamkan, daging babi, misalkan lemak babi, dan kita tahu jelas. Ya, nah kita tahu kalau dia nggak ma'ruf dengan yang seperti itu, ya, dan kita kalau perlu tanya lah, bas ini masakannya campur daging babi nggak, misalkan, oh nggak, ya dimakan, campur, ya maafan, ya kita terserang maaf, orang Islam tidak boleh makan daging babi, misalnya. Biar mereka juga paham, kita juga tegas dari sisi agama kita tegas, dari sisi dunia juga kita berikan haknya, adil, seperti itu. Jangan ikut foya-foya, Natalan ikut rame, nyanyi, ikut nyanyi, misalkan suruh ya jadi misalkan MC-nya seneng. Kalau gitu kan muslim kan gitu, wah ini kan keluarga, kita nggak boleh memutuskan silaturahim dengan keluarga. Tapi dia nggak paham, ya cara menyambung silaturahim itu kan mereka nggak paham kayak gini. Ya, jadi ketika kita berikan pengertian kepada mereka, sebagian mereka belum dijelaskan sampai tuntas, mutus. Wah, berarti kamu apa istilahnya ngerusak keluarga. Nah, kita nggak ngerusak keluarga, berikan sesuai haknya kan seperti itu. Demikian juga dalam masalah keluarga kan ada haknya. Dari sisi dunia mereka keluarga kita, tapi dari sisi agama mereka bukan keluarga. Maka kita berikan porsinya masing-masing. Ya, kalau misalkan mereka non-Muslim, Nasoro atau Yahudi, mereka sedang acara-acara ya untuk Natalan, kita tolak Muslim. Ya, dengan baik tidak boleh menghadiri acara non-Muslim. Maaf. Insyaallah, ya kita akan datang waktu yang lain. Selesai kan? Tegas. Sehingga di kemudian hari dia nggak akan berani ngundang-undang kita kayak gitu. Tahu hukumnya. Keluarga-keluarga, agama-agama. Seperti itu. Jangan kemudian hujahnya keluarga kita harus menyambung silaturahim keluarga. Natalan ikut, ini rame juga ikut. Ya, enggak bisa seperti ini. Muslim enggak boleh sama sekali menghadiri Natal. Haram. Ya, akidahnya bisa hancur itu kalau menghadiri Natal. Kenapa? Islam mengatakan agama selain Islam itu batil. Ya, batil. Semua ajarannya berarti batil. Kalau agama sudah enggak dianggap dalam Islam, ajaran yang di dalamnya berarti juga enggak dianggap. Nah, kalau kita hadiri acara Natal mereka, ya, berarti apa? Kita membenarkan agama mereka. Kita mengkufuri Al-Qur'an kita sendiri. Seperti itu. Adapun kalau mereka mau misalkan hadir di acara kita Idul Fitri, nah, bagi mereka enggak masalah, itu bukan kekufuran, bagi mereka senang-senang aja. Ya, enggak ada masalah orang Nasoro, kami kan juga ikut pakai peci, kami pakai sarung, kami selendang, kami enggak apa-apa, kami toleransi dalam agama. Katanya agama itu enggak ada toleransi dalam perkara ini. Toleransi itu antar dunia, kamu tetangga, saya tetangga, toleransi, ayo gotong royong, toleransi. Dari sisi akidah, enggak ada toleransi akidah. Akidah kok mau ditoleransi? Kalau gitu apa gunanya ada Al-Qur'an? Kalau ada toleransi akidah, dalam akidah enggak ada toleransi beragama. Yang diinginkan dengan kalimat toleransi, ini kalimat baik tetapi dimaksudkan jelek. Kita harus toleransi antar umat beragama. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus ngakui kalau mereka juga benar, kita juga benar? Enggak bisa. Kalau yang diinginkan dengan kalimat toleransi, kita saling menjaga masing-masing. Ya, tidak saling mengganggu. Naam. Kita enggak akan mengganggu. Kita enggak akan ngutik-utik mereka. Nah, tapi kalau yang diinginkan kalimat toleransi ini, kalau mereka Natal ya toleransi beragama, ya kalian ikut kami lah ke gereja. Ya, nanti kalau kalian Id juga kami kaum Nasoro ikut ke masjid. Ya, seperti ini bukan toleransi. Ya, ini adalah di antara apa? Politik orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Kalau pengen tahu. Kalimatnya adem ya, toleransi. Ya iya, kita harus toleransi antar beragama. Ya kita kan kasih tanda kutip dulu, toleransi gimana maksudnya? Ya, kalau yang diinginkan tidak saling mengganggu, tidak saling merendahkan. Naam. Kita enggak akan mengganggu mereka, kita enggak akan merendahkan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kalian agama kalian, kami agama kami. Selesai. Tetapi kalau kami harus ikut-ikutan dengan kalian acara Natal, kami punya akidah. Lah mau tak kemana kan akidah kami ini? Ya, sementara Allah mengatakan Islam itulah agama yang paling benar. Jadi kalau kita kaum muslim mengatakan agama kami agama yang paling benar, ya itu bukan egoisme. Ini Allah yang nyuruh. Ya, ini datang kalangan yang baru belajar di Amerika, ya, liberalis mengatakan kita sama-sama beragama, sama-sama samawi. Jadi Islam, Kristen, Hindu sama saja. Ya kalau gitu kamu enggak usah muslim. Pagi muslim, siang kamu jadi kafir, Nasrani, sore jadi kamu Yahudi, nanti malamnya kamu jadi Buddha, ya setengah mau subuhnya kamu jadi Hindu, kan enak. Coba kalau kayak gitu, sudah kamu pindah-pindah agama aja semalam. Biar enak, nanti Idul Fitri jadi muslim. Ya nanti ketika Ramadan jadi Nasrani. Nanti ketika waktu-waktu sholat jadi Buddha. Ya, ketika waktu-waktu kebaktian jadi Hindu. Biar lepas semuanya ibadah. Enak kan? Ini yang diinginkan mereka. Pengen memurtadkan kaum muslimin dengan cara yang sangat halus. Nah. Allah Ta'ala alam sholat. Kalau ikut memakan sembelihannya saudara kita yang muslim tapi zahirnya kan pernah ibadah sholat bahkan jam sore minumnya tuak karena orang kampung di situ memang kebiasaannya minum tuak. Boleh apa enggak gitu? Adik mertua anak. Kalau dia muslim boleh. Muslim. Ya muslim boleh. Tapi kalau kita tahu ketika dia nyembelih ini demi mbah bulan, jangan dimakan walaupun dia muslim. Kalau panen supaya panas panen ya. Panen pemotong ayam itu termasuk syukuran atau termasuk sembahan juga itu? Nah. Biasanya mau panen buat pesta. Baik. Jadi ini kita kembali ke sembelihan muslim tadi. Kalau misalkan kita yakin dia muslim, kita tidak tahu bagaimana dan dia paham cara menyembelih, halal. Seperti itu, intinya seperti itu saja. Jadi kita enggak usah memberatkan diri. Tetapi kalau kita ragu ya sudah enggak usah kita bingung-bingung ketika makan baca bismillah. Kecuali kalau sembelihan dia diniatkan untuk tadi sesajen-sesajen untuk laut, untuk desa, untuk Dewi Sri kesuburan Dewi Kepadi ini kalau di Tegal ada namanya Dewi Sri itu kesuburan itu tidak apa-apa. Jadi kita hukumi zahirnya saja. Kalau dia Muslim halal seperti itu. Sembelihan Muslim halal. Adapun yang sembelihan yang ada itu dikembalikan pada niat. Kalau diniatkan untuk syukuran sawah, ya untuk penunggu sawah diberi ayam nanti biar padinya pada subur. Haram. Walaupun yang beli orang muslim ini yang beli pakai bismillah walaupun bismillah 100 kali ibaratnya haram. Oh, niatnya bukan untuk disembelih dimakan kok, niatnya untuk penunggu sawah ini loh. Kalau tak kasih darah ayam nanti dia kenyang, nanti padinya subur. Ya, enggak boleh. Sajin. Haram hukumnya. Tapi kalau dia nyembelih karena padinya banyak, nyembelih sapi satu, ya yes, bismillah, syukuran, senang. Ya kan dikembalikan pada niat. Toh. Dan niat itu yang pertama. Yang kedua dikembalikan kepada adat istiadat penduduk itu kalau nyembelih saat panen itu ngapain. Gitu loh. Apakah dalam rangka syukuran hajat bumi, hajat sawah, hajat laut, hajat pantai, atau untuk apa. Intinya itu saja. Kalau dalam rangka syukuran, syukuran biasa halal. Halal hukumnya. Nah, motong sapi tadi niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk sudahlah kita makan-makan karena padinya panen besar, alhamdulillah. Kita punya rezeki yang enggak juga memotong sapi tanpa makan. Baik. Boleh mau motong tiap tanggal muda misalkan. Enggak apa-apa. Pas ada orang bayaran kontrakan potong yang satu kamar buat beli kambing. Ah iya, enggak apa-apa. Baik. Enggak apa-apa insyaallah. Kalau yang bukan binatang sembelihannya boleh apa enggak? Misalkan kan di kampung biasanya kan ada kenduri itu misalkan 40 hari. Yeah. Ini halal tapi ghairu thayyib. Halal tapi enggak baik. Jadi ada yang halalan thayyibah, ada yang halalan ghairu thayyib. Ada yang halal baik, halal enggak baik. Halal tapi enggak baik. Enggak baik gimana wah yang ini ada pecel ada tempe ya itu halal tapi kita bilang enggak baik karena apa acaranya ini yang bikin enggak baik. Halal thayyibah aja masih banyak. Kenapa kita mencari yang halal tapi enggak baik? Kita katakan haram kita enggak berani mengatakan haram. Ya. Sebagian mengatakan kalau nasinya boleh, tapi kalau sesembelihannya enggak boleh dagingnya. Nah, sekarang kalau dia beli daging di pasar. Ya. Coba, apakah dia nyembelih sendiri? Enggak kan? Nah sekarang model kayak gitu, sekarang belinya dagingnya di pasar. Ya, kalau orang kolot zaman dulu mungkin nyembelih ayam sendiri, karena punya ayam sembelih sendiri, ini untuk mbah, ini untuk ya pekarangan, ini untuk danyangan, misalkan. Kalau sekarang instan belinya di pasar, itu boleh. Itu kan sembelihan juga. Iya kan, dari sisi sembelihan, tapi dia belinya di pasar, boleh enggak dimakan? Boleh. Orang dia sudah beli jadi di pasar kok. Nah, kalau kita mau pisahin dagingnya boleh, ini dagingnya enggak boleh misalkan lah. Dari mana definisi daging boleh dan enggak boleh? Ya, kecuali kalau misalkan ini disembelih untuk niat, ini jelas. Tapi ini halal ghairu thayyib sudah. Halal tapi enggak bagus lah. Tapi kalau misalkan mepet, muh lapar, 12 hari nasi goreng enggak ada, martabak habis, adanya nasi kenduren, ya antum makan insyaallah. Daripada antum kelaparan semalam enggak tidur, ya pulang kerja lembur, adanya nasi kenduren, ya dimakan bismillah. Seperti itu. Hal tapi tidak baik. Kalau misalkan antum sudah ada nasi goreng, beli kasih ayam. Apa? Ayam juga banyak yang belum makan. Allahumma sholli